Dari ajaran Islam dan telah kita lalui al-Islam jika dia telahkan maka mencakup al-Iman. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini di Kitabul Iman dan juga kita ketahui bersama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungan iman dengan as-salam. La tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awal adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Tidak akan tunjukkan suatu amalan seandainya kalian melakukannya kalian akan berkasih sayang di antara kalian, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Salam merupakan bagian dari Islam sebagaimana bagian dari iman. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan asar sahabat yang mulia itu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, sahabat minas sabiqin al-awwalin, dari kalangan muhajirin, dan beliau gugur di perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ammar, berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, salasun man jamahunna faqad jamal iman, al-insafu min nafsik, wa badlu salam lil alam, wal infaq min al-iqtar. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, tiga perkara. Barang siapa bisa mengumpulkan tiga perkara tersebut, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Dia telah memiliki keimanan yang sempurna. Yang pertama, al-insaf min nafsik. Sifat al-adl dari dirimu. Bersikap adil. Dan insya Allah nanti kita akan baca kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang makna kalam Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dan menjelaskan tentang makna asar ini di kitab beliau, Zadul Ma'ad. Dan yang kedua, Badlus Salamil Alam, menebarkan salam di antara manusia. Dan yang ketiga, Wal Infaq Minal Iqtar, berinfak, bersedekah dalam keadaan dia kekurangan, dalam keadaan dia fakir. Ibnu Qayyim rahimahutaala di kitab Zadul Ma'ad di jilid yang kedua di fasal di hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salam wa lisidan wa tashmitil atis, beliau menyebutkan makna asar Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan salam, beliau berkata, Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, qala an-nar salasun man jamahun faqad jama al-iman, al-insaf min nafsik, wa badu salam lil alam, wal infaq min al-iqtar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan asar ini, wa qad tadammanat hadhihi al-kalimat usul al-khair wa furu'ah. Kalimat-kalimat disebut oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma ini telah mencakup pokok-pokok atau pangkal-pangkal kebaikan dan juga cabang-cabangnya. Fainal insafa yujibu alaihi ada huquqillahi kamilatan muwaffarah. Karena sesungguhnya perbuatan insaf itu sikap adil, bersikap adil dari seorang mewajibkan atasnya menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Dan juga wa'ada huquqin nas kadhalik. Begitu pula, orang yang memiliki sifat insaf, sifat adil dari dirinya, dia akan menunaikan hak-hak manusia secara sempurna pula. Walla yutalibahum bima laysa lah. Dia tidak menuntut dari manusia sesuatu yang bukan haknya. Wala yahmiluhum fawqa wus'ihim, dan dia tidak akan membani manusia di luar kemampuannya. Wa yu'amiluhum bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi, dan dia akan bermuamalah dengan manusia sebagaimana dia ingin dimuamalahi oleh mereka. Wa yu'fihim bima yuhibbu an ya'fuhu min, dan dia memaafkan, memberi maaf kepada manusia sebagaimana dia ingin dimaafkan oleh manusia. Wa yahkumu lahum wa alaihim bima yahkumu bihi li nafsihi wa alaiha, dan dia menegakkan hukum terhadap manusia baik yang menguntungkan atau merugikannya sebagaimana dia menghukumi dirinya, baik menguntungkan atau merugikan dirinya. Wa yadkhulu fi hada insafuhu nafsuhu min nafsi, dan masuk dalam masa insaf ini adalah seseorang berbuat insaf terhadap dirinya sendiri. Dikata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam makna kalam Ammar bin Yasir rahimahullah ta'ala, tiga perkara yang barang siapa bisa mengumpulkannya, dia telah menyempurnakan keimanannya. Yang pertama al-insafu min nafsik, sifat insaf itu adil dari dirimu, adil yang berkaitan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia menaikkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala haqqa ta'zimi. Dan juga dia berinsaf dalam bermuamalah dengan sesama manusia, menunaikan hak-hak mereka secara sempurna, dan juga berbuat insaf sampai terhadap dirinya sendiri. Fala yadda'i laha ma laysa laha, maka ketika dia berbuat insaf terhadap dirinya, dia tidak mengaku bahwasanya dirinya memiliki sesuatu dalam keadaan dia tidak memilikinya, atau mengatakan itu haknya padahal itu bukan haknya. Berbuat insaf sampai terhadap dirinya sendiri. Wala yakhbasuha bitadnisihi laha, dan tidak pula menyebabkan kerugian terhadap dirinya dengan mengotori dirinya. Wa tasghirihi iyaha, dan membuat hina dirinya. Wa tahqida bi ma'asillahi ta'ala, dan menghina dengan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya dia tidak insaf terhadap dirinya. Dia telah menyebabkan dirinya menjadi orang yang hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunammiha wa yukabbiruha wa yarfauha bi ta'atillahi ta'ala wa tawhidihi wa hubbihi wa khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaih wal inabati alaih wa ithari mardatihi wa mahabbihi ala maradil khalqi wa mahabbihim. Bahkan katanya seorang yang memiliki sifat insaf terhadap dirinya, dia berusaha untuk mengembangkan dan membesarkan dirinya dan mengangkat dirinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang insaf terhadap dirinya, dia berusaha memuliakan dirinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mentauhidkannya dan mencintai takut dan harap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya di atas keridhaan makhluknya dan kecintaan terhadap makhluknya. Ila akhir kalam, dari kalam yang berkaitan kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan kalam yang cukup panjang, beliau berkata, wal maqsudu anna qawla Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala an thalathun man jamahunna faqad jama al-iman al-insab min nafsik wa badu salam min al-alam wal infaq min al-iqtar kalamun jami'un li usul khair wa furu'i. Intinya kata beliau, maksud kalam Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ammar bin Yasir, tiga perkara bang siapa bisa mengumpulkannya, dia telah mengumpulkan keimanan secara sempurna, al-insaf min nafsik wa badu salam lil alam wal infaq min iqtar, itu telah mencakup usulul khair, pokok-pokok kebaikan dan juga furu'nya, cabang-cabangnya. Kemudian adapun makna wa badu salam lil alam, kata beliau, yatadammanu tawadhu'ahu wa anna la yatakabbar ala ahad bal yabdulu salam as-saghir wal kabir wasyarif wal wabi wa man ya'rifu wa man la ya'rifu. Dan perkara yang kedua yang disebut oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya itu termasuk tiga perkara yang barang siapa mengumpulkannya, dia telah mengumpulkan keimanan atau menyimpulkan keimanan, adalah baddu salamil alam, menebarkan salam di antara manusia. Ini ya tadamman tawadhu'ah, menunjukkan ketawaduan hamba tersebut. Wa anna la yatakabbar ala ahad, bahkan dia tidak takabur, sombong terhadap siapapun. Bahkan dia mendapatkan salam terhadap anak kecil atau yang besar, yang mulia atau orang biasa. Dan mendapatkan salam kepada yang dia kenal dan kepada yang tidak dia kenal. Wal mutakabbir biddu hada, berbeda dengan orang yang sombong, yang tidak bersifat tawadhu. Fa inna la yardu salam ala kulli man sallama alaihi kibran minhu wa taiha. Orang yang sombong jangankan menebarkan salam, bahkan dia tidak mau menjawab semua salam yang diucapkan kepadanya dikarenakan kesombongannya. Kalau yang mengucapkan salamnya orang yang dianggap mulia olehnya, mungkin dia jawab. Tapi kalau yang salam kepadanya orang yang dianggap hina olehnya, dia tidak menjawab salam. Pakai payah berusalam di kuliah. Bagaimana lagi dia bisa melakukan salam? Menjawab salam saya sudah enggan, apalagi menebarkan salam. Itu sifat orang yang sombong. Adapun sifat orang yang tawadu adalah berusalam di alam, menebarkan salam kepada manusia. Wa mal infaq min al iqtar. Adapun sifat yang ketiga, berinfak min al iqtar. Berinfak dalam keadaan dia kekurangan. Fala yasduru illa an quwwati thiqatin billahi ta'ala. Ini tidak muncul, tidak terjadi kecuali pada orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah yukhlifuhu ma anfaqa. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang dia infakkan. Wa an quwwati yaqinin wa tawakkulin wa rahmatin wa zuhdin fid dunya wa sakhra'i nafsin biha. Dan juga ini menunjukkan kekuatan keyakinannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan besar rahmatnya dan menunjukkan zuhudnya di dunia dan menunjukkan kedermawanan dirinya. Wa wusuq bi wa'din min wa'dihi magfiratan minhu wa fadla, dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Wa takdiban bi wa'di man ya'iduhu bil faqr, dan dengannya dia mendustakan janji syaitan yang menakut-nakuti dirinya dengan kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya, dan merintahkan dengan perbuatan keji. Karena syaitan ya'murukum bil fahsya, ya'idukum al faqra. Asyaitan ya'idukum al faqra wa ya'muru bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran dan merintahkan manusia dengan perbuatan keji. Wallahu musta'an. Ini gambaran dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang asar Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang mana asarnya di Sahih Bukhari di materi kitab yang ke-20 di Kitabul Iman. Jadi salasun man jamahuna faqad jamal iman al-insaf min nafsik. Tiga perkara barang siapa yang ada pada seorang, maka dia telah mengumpulkan, menyempurnakan keimanannya. Al-insaf min nafsik, berbuat adil, keadilan dari dirinya, baik yang berkaitan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga berbuat adil dan bermuamalah dengan sesama manusia yang telah kita sebutkan, dan juga sampai berbuat adil terhadap dirinya sendiri. Dan juga yang kedua, waddu salam bil alam, dan ini syahidnya dari asar ini, menebarkan salam. Dan yang ketiga, al-infaq minal iqtar. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan Haris bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, qala rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja' al-Baghlani, qala haddatsana Lais wal Lais bin Sa'd al-Misri an Yazid bin Abi Habib an Abi al-Khair wa Marsad bin Abdullah al-Yazani an Abi bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أردت ومن لم تعرف. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Islam apa yang terbaik? Maka Nabi bisa menjawab, تطعم الطعام. Amal Islam yang terbaik adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkannya. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Dan ini semakna dengan ifsa'us salam, menebarkan salam. Salam tidak hanya diucapkan kepada orang yang kita kenal, tetapi salam disebarkan kepada sesama saudara kita kaum muslimin. Ifsa'us salam. Dan sama dengan hadis Abdul bin Salam radhiyallahu taala anhu, Nabi bisa mengatakan, afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wassal wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Kata Nabi sallam di hadis Abdul bin Salam radhiyallahu taala an, afsus salam, tebarkan salam oleh kalian, wa at'imu ta'am, dan berikanlah makan oleh kalian orang-orang yang butuhkan makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali satu rahim oleh kalian, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam dan kalian manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ifsa'us salam termasuk sebab untuk seorang masuk ke dalam surga, dan sebagaimana ifsa'us salam merupakan sebab terjalinnya kasih sayang di antara kaum mukminin, yang merupakan syarat sempurna keimanan seorang hamba, dan keimanan adalah syarat seseorang masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita berada di bagian akhir dari bab yang ke-11 yang kita bil ilm, materi yang berkaitan dengan ta'limus shaghir, memberikan pengajaran dan juga pendidikan kepada anak-anak, anak yang masih kecil. Dan beliau masih menyebutkan hadis Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Dawud Sijistani, Salman Indad, masmuh Abu Dawud, Sulaiman Ash'as rahimahullahu ta'ala, Ahsan, haddasana Qutaybah ibn Sa'id wa Ahmad Jawas al-Hanafi, qala akhbarana Abu al-Ahwas, dan sebutkan namanya, An Abi Ishaq was-Sabi'i An Burayd ibn Abi Maryam An Abi al-Hawra qala Hasan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr, qala Jawaz fi qunutil witr, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini sharra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadillu man walayt, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku mengucapkannya tatkala witir. Berkata Ibnu Jawwaz pada hadis ini, "Aitu qunut witir." Aku mengucapkannya di qunut witir. Adapun kalimat tersebut adalah doa Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah beserta orang-orang yang kau berikan kepada mereka hidayah. Wa'afini fi man afait, dan berikanlah kepadaku keselamatan beserta orang-orang yang kau berikan kepada mereka keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan lindungilah aku bersama orang-orang yang kau lindungi. Wa barik li fi ma atait, dan berkahilah untukku apa yang kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah diriku dari kejelekan apa yang telah engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, sungguhnya engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atasmu. Wa innaka la yadillu man walait, sesungguhnya tidak ada yang hina orang yang engkau lindungi. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak ada orang yang mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan Ali radhiyallahu taala anhuma. Dan dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya dibacanya ketika witir. Dan kalimat fi qudu witir fihi kalam. Kata beliau, haddatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala akhbarana Zuhair qala akhbarana Abu Ishaq bi isnadi wa ma nahu qala fi akhirih. Qala hadha yaqul fi witir fil qunut wa lam yadhkur aquluhunna fil witir. Abu al-Hawra Rabi' ibn Shayban قال هذا حديث صحيح ومن الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. وخرج الترمذي وقال هذا حديث حسن. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini dan beliau berkata setelah menyebutkan hadisnya, hadza haditsun hasan la na'rifu illa min hadzal wajh min hadis Abi al-Hawra as-Sa'di wa ismuhu Rabi' ibn Syaiban. Kemudian masih kata Tirmidzi, wala na'rifu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti syai'an ahsan min hada. Kata Tirmidzi, kami tidak mengetahui hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan qunut lebih baik daripada hadis ini. Dan beliau sebutkan setelahnya persisian ulama tentang membaca qunut tatkala salat witir. Disebutkan pendapat yang mengatakan disunnahkan kunut di setiap witirnya sepanjang tahun. Di dalam madhab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Dan yang lain berpendapat sunnah kunut di akhir Ramadan, pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa akhrajan Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan syahidnya dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucu beliau, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, doa yang hendaknya dijaga doa tersebut. Dan doa ini biasa kita baca ketika qunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa inna la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'alait. Dan tarbiyah shighar, pendidikan anak-anak, merupakan perkara yang sangat penting, terutama kita para abang, para orang tua. Wajib bagi kita semuanya memperhatikan tarbiyah aulad kita, pendidikan anak-anak kita, baik secara teori begitu pula secara amalan. Karena kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita sejak kecil, insyaallah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Kita akan merasakan bagaimana nikmatnya seorang orang tua yang memiliki anak yang soleh. Dan ini bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat pun amalan dan doa anak-anak soleh akan terus mengalir kepada orang tuanya. Bahkan disebutkan sebagian ulama hadis Abi Hurairah yang sering kita sebutkan, idza mata insan in qata amalu illa min salas shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi wa amalin salihin yad'u la. Hadis ini tentang tiga perkara yang amal akan terus mengalir, shadaqah jariyah dan ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang berdoa untuknya, tidak terkumpul kecuali orang-orang yang memiliki ilmu kemudian mengajarkan yang subuh kepada putranya, maka pahalanya akan terus mengalir untuknya. Ini sekali lagi keutamaan yang sangat besar. Jangan sampai kita terlalaikan dari mendidik anak-anak kita. Memberikan nafkah kepada anak-anak istri kita kewajiban kita. Dan hukumnya fardhu ain atas kita yang memiliki anak dan istri. Karena Nabi mengatakan kafabil mar'i isman an yudayya man yaqut. Cukup dosa untuk seorang tatka dia menyia-nyiakan, mentelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Tapi perlu kita ingat bahwasanya kebutuhan anak dan istri kita bukan hanya semata-mata makan, minum atau tempat tinggal. Lebih dari itu kita harus memperhatikan masalah agama mereka. Ini amanah. Amanah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tarbiyah berupa uswah dari orang tua, contoh langsung dari orang tua, itu merupakan tarbiyah yang paling baik dan tidak ada yang lebih baik darinya. Bada taufiqillah taala. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita secara teori lisan, kemudian kita contohkan lagi, contohkan pula bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Insya Allah ini akan asalnya sangat baik sekali pada tarbiyatul aulad. Berbeda kalau kita hanya mengajarkan atau kita meminta kepada yang mengajarkan dengan menempatkan anak kita tempat-tempat belajar, kemudian kita sendiri tidak mengamalkannya. Maka hal ini merupakan salah satu sebab gagalnya tarbiyatul aulad. Banyak anak-anak ketika dididik, ketika anak-anak pada saat dia sudah paham dan semakin kuat kokoh di atas ilmu dan sunnahnya, justru dia menjauh dari ilmu. Tatkala melihat ketidakselarasan antara ilmu yang dia pelajari dengan apa yang ada pada kedua orang tuanya, sehingga sulit anak-anak seperti ini taat kepada kedua orang tuanya. Maka kewajiban kita al-aba, orang tua, untuk memberikan contoh secara langsung bagaimana kita beristiqomah dan sunnah, bagaimana kita berijtihad dalam thalabul ilm, dan bagaimana kita mengamalkan sunnah dan ilmu yang kita pelajari tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, begitu pula anak istri kita dan anak istri kaum muslimin dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan mudah Allah berikan istiqomah kepada kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas thalabul ilm. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.